salam rindu takkan layu, salam all artis masih bersama Nu Palapa. Ayo kontra semuanya goyang. Thank you. siap, angkat jempolnya dong. Woo! Sip, yuk. Terima kasih. saya. Thank you. spesial buat Anda. Thank you. sudah terkenal di mana-mana. Memasak nasi menjadi bubur, kalau tak jadi apa rasanya tulang menangis di dalam kubur. Semoga sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Malu hatiku masih dapat ditahan, Demokrat. Terima kasih, yuk cukup dua tembang lagu dari aku, monggo kembali Mas Bro. Ya semuanya, walaupun hujan-hujan nyanyi lagi yo. Walau berjauhan, engkau tetap ku kenal. Walau berpisah, engkau tetap aku sayang. Terima kasih. Oke, semuanya spesial buat pemuda Bokras tercinta. Masih bersama New Palapa. Cemek kabeh Mas, iki le Mas. Plus yo. Gak apa-apa. Spesial buat Kopi Family Bokras. Spesial juga buat Raja-Raja Sawer. Matur suwun. Komplong kabeh duite. Eh. Jambaran dengan Ramayana, juga DM Production Shooting. Ada Bokras, juga ada Ani Arlita New Palapa. Cinta, engkau taburkan, engkau suruh. cantik, imut-imut, bahenol lagi ya. Ada Ramayana, juga ada Bokras. Siapa dia kalau bukan Ani Arlita New Palapa. Bagai batu, tak mengerti. Alhamdulillah, terima kasih bos nge. Semoga spesial buat anda semuanya. Bos.